بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Baik, pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk keterangan dari Asy-Syari Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah rahmatan wasi'ah tentang kandungan surat Al-Ikhlas, di mana sebagaimana dikatakan oleh beliau bahwa surat ini mencakup penjelasan tentang tiga jenis tauhid, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, serta tauhid al-asma wa sifat. Sudah kita lewati dua ayat pertama dari surat ini, penjelasan dari firman Allah Qul huwallahu ahad, di mana pada ayat ini dalil tentang tauhid apa? Qul huwallahu ahad, tauhid al-uluhiyah, ya, Qul huwallahu ahad. Ini dalil tentang tauhid al-uluhiyah. Karena nama Allah Subhanahu wa taala lafzul jalalah Allah, baik, terkandung dalam sifat, ya. Yani makna Allah dzul uluhiyah, jadi pemilik hak untuk diibadahi. Kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua, Allahus Samad. Ini terdapat dalil tentang tauhid apa? Ja'far ar-rububiyah, tauhid ar-rububiyah. Dikarenakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi yakni tempat bersandarnya seluruh makhluknya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk mengatur seluruh urusan yang ada ini, di mana tidak ada satupun dari yang ada dari makhluk-makhluk Allah yang keluar dari kekuasaan, keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada ayat yang ketiga dan yang keempat dari surat Al-Ikhlas ini. Qala Asy-Syaikh Zaid rahimahullah wa fi qawlihi 'azza wa jalla لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد dia Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak berketurunan, walam yulad juga tidak diturunkan, tidak memiliki leluhur, ya. Menunjukkan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang berasal dari yang lain atau sesuatu yang menjadi sumber bagi yang lain mesti ada kemiripan, ya, dengannya. Sementara Allah Subhanahu wa taala Ahad Maha Esa, di mana tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diketahui bahwa anak, ya, itu memiliki kemiripan dengan orang tuanya. Ya. Anak memiliki kemiripan dengan orang tuanya. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala menafikan darinya adanya anak, dan Allah subhanahu wa ta'ala menafikan darinya adanya leluhur, ya, asal, maka ini menunjukkan kemahesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan lam yakun lahu, tidak ada baginya, ya, yakni bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kufuwan ahadun, yakni sesuatu pun yang sekufu atau setara atau semisal atau serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, pada dua ayat ini nafyun linnaqaisi wal'uyubi anillahi azza wa jal, terdapat penafian adanya an-naqais, kekurangan-kekurangan, wal-uyub, dan yakni aib-aib dari Allah subhanahu wa ta'ala, menafikan kekurangan-kekurangan dan aib-aib atau cacat-cacat, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa lam yalid, di mana dia Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid, ay laisa lillahi waladun, yani Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki anak keturunan, ya, ini menunjukkan kemasampurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena suatu yang memiliki anak menunjukkan butuhnya kepada anak tersebut, sebagaimana perkara yang musyahadah, ya, ma'rufah, bahwa seseorang, ya, meskipun dia memiliki harta benda yang demikian melimpah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba tadi dengan belum diberikan keturunan, taib, ya, ini sesuatu yang lebih berat ujian yang semisal ini dibandingkan dia hidup pas-pasan tapi memiliki anak keturunan. Jadi di sini menunjukkan bahwa sesuatu yang memiliki keturunan menunjukkan butuhnya kepada keturunan tadi. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada selainnya. وقد أنكر الله على طوائف الكفر على طوائف الكفر من اليهود والنصارى وكفار العرب حين نسبوا إليه الولد وذمهم بسبب ذلك ذما شديدا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar telah mengingkari terhadap kelompok-kelompok kekufuran, kelompok-kelompok orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, demikian pula orang-orang Nasrani. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengingkari orang-orang kufar dari kalangan Arab, musyrikin Arab, ketika mereka menisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adanya anak. وَذَمَّهُمْ بِسَوِي ذَلِكَ ذَمَّنْ شَدِيدًا, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka dengan sebab tadi, ketika mereka menisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah memiliki anak, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka dengan celaan yang sangat luar biasa. وَأَوْضَحَ كُفْرَهُمْ, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kekufuran mereka. Jadi ini hukum kekufuran langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Binisbatil waladi ilaihi subhanah, ketika mereka menisbatkan adanya anak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi hukum kekufuran atas mereka ketika mereka menisbatkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala adanya anak. Oleh karena itu hal yang sangat mengherankan kalau ada orang dianggap ya sebagai rujukan ya karena digelari kiai ya, mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala akan kekufuran orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang Nasrani ya, dengan mengatakan kalau ada yang menghukumi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kafir, maka harus mondok lagi. Baik ya, hal yang sangat heran. Jadi sadar atau tidak ya, orang tersebut telah menentang firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kekufuran mereka, menentang Al-Qur'anul Karim. kama qala azza wa jalla, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Orang-orang Yahudi mereka menyatakan bahasanya Uzair adalah anak Allah. Yang orang-orang Nasrani juga tidak mau tertinggal. Mereka pun mengatakan bahwa Al-Masih, yakni Isa, kata mereka orang-orang Nasrani, Isa Al-Masih adalah Ibnullah, putra Allah. Zalika qauluhum bi afwahihim. Itulah ucapan-ucapan yang terlontar dari mulut-mulut mereka. Yudahi'una qawlal ladhina kafaru min qabl. Di mana ucapan itu ya, muncul dari mereka menyerupai ucapan-ucapan, semisal menyerupai ucapan-ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Ini orang-orang musyrikin yang mereka menisbatkan kepada Allah bahwa para malaikat itu adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan qatalahumullah anna yu'fakun. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merangi mereka bagaimana mereka bisa tertipu. Wa qala azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman juga, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yakuluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim wa illam yantahu amma yakulun la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim. Sungguh telah kufur, telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang ketiga dari Tuhan yang tiga. Ini adalah yakni ucapan-ucapan orang-orang Nasrani yang mereka meyakini adanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhul Kudus sebagai yakni tiga sesembahan yang mereka sembah, yang dikenal dengan akidah apa? Trinitas. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidak ada sesembahan yang hak kecuali sesembahan yang satu saja. Adapun sesembahan-sesembahan selain yang satu adalah sesembahan yang batil. Wa illam yantahu amma yaqulun. Jika mereka tidak mau berhenti dari apa yang mereka katakan, yakni senantiasa mereka terus menyatakan bahwa sesembahan ya, yang mereka sembah-sembah itu ada tiga ya, dan menisbatkan bagi Allah Subhanahu wa taala adanya anak. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh-sungguh akan mengenai orang-orang kufur, orang-orang kafir tersebut ya, yakni azab yang sangat pedih. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dhamma Allahu al-musyrikin alladzina nasabu ilaihi al-banat kama fi qawlihi azza wa jalla وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikin, yakni musyrikin Arab, yang mereka menisbatkan adanya banat, anak-anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni yang dinisbatkan oleh mereka para malaikat. Kama fi qawlihi azza wa jal. Sebagaimana yang Allah azza wa jal firmankan. Wa ja'alul malaikata alladhinahum ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan, yani malaikat-malaikat, yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah. Mereka makhluk-makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak maksiat sedikitpun. Ya. Mereka menyatakan bahwa malaikat-malaikat itu inatha, ya, makhluk-makhluk dari jenis perempuan yang kemudian mereka nisbatkan kepada Allah bahwa itu adalah putri-putrinya. Ya, subhanallah amma yakulun. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Asyhadu khalqahum." Apakah mereka mempersaksikan, yakni mereka menyaksikan penciptaan para malaikat tersebut? Ya, sehingga mereka yakni menisbatkan bahwa para malaikat itu putri-putri Allah. Satu kitabu syahadatuhum wa yus'alun. Sungguh-sungguh ya, akan ditulis persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Wa sawfa yujzauna 'alaihim alaiha a'dama al-jazai, yakni niscaya mereka akan dibalas atas apa yang mereka katakan, mereka persaksikan bahwa para malaikat itu adalah putri-putri Allah, ya, dengan balasan yang sangat besar, dengan azab yang sangat keras. Wa kadza qala subhanahu anhum, demikian pula Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang mereka ini, orang-orang musyrikin. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad 'alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Dan mereka, yakni orang-orang musyrikin tersebut, ya, menjadikan antara Allah dan bangsa jin, jinnah, ya, yakni nasaba. Mereka menisbatkan bahwa jin-jin itu memiliki hubungan nasab dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad 'alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Dan sungguh-sungguh mereka bangsa jin itu mengetahui bahwa sesungguhnya mereka nanti akan dihadirkan. Wallahu tabaraka wa ta'ala tanazzaha 'anil waladi wa tanazzaha 'anil sahibah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari adanya anak. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari adanya istri. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha esa. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, tidak membutuhkan sesuatu pun. Ma kana lillahi an yattakhidha min walad. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ma kana lillahi an yattakhidha min walad. Tidaklah layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki anak. Subhanahu, ma suci dia. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jika dia menghendaki atau memutuskan suatu urusan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kun fayakun, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kun, yani jadilah, maka jadilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala putuskan, Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Jadi ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menafikan adanya anak, adanya keturunan sebagaimana dalam kandungan di dalam surat Al-Ikhlas. Juga pada ayat yang lain yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan untuk dirinya adanya anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Dan demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala ya, tidaklah ada bersamanya ilah yang lain. Ya, yakni yang berhak untuk diibadahi. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd. Seandainya di sana ada ilah-ilah yang selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu mencipta sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan makhluk-makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di sini tentu masing-masing dari ilah tersebut, dari sesembahan tersebut akan membawa ya, apa yang mereka ciptakan, ini membawa makhluk-makhluk mereka sendiri. Wala ala ba'duhum ala ba'd, dan sebagiannya akan berusaha untuk mengatasi, yakni mengalahkan sebagian yang lain. Sehingga hanya ada satu saja, yakni sesembahan yang berhak untuk disembah, ya, yang lainnya di bawahnya. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang mereka sifatkan. Kemudian walam yulad. Jadi ayat-ayat yang sebelumnya ini menjelaskan tentang ya firman Allah lam yalid. Berikutnya walam yulad ay laisa bimauludin azza sya'nuhu. Yani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah dilahirkan. Ya. Bal huwa al-awwalu alladhi laisa qablahu syai' wal-akhiru laisa ba'dahu syai' wal-zahiru alladhi laisa fawqahu syai' wal-batinu alladhi laisa dunahu syai'. كما قال عز وجل عن نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. معنى لم يلد ولم يولد أتنيا بالله سبحانه الله سبحانه وتعالى ليس بمولود بالله سبحانه وتعالى tidak dilahirkan karena sesuatu yang dilahirkan ya berpermulaan sementara Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-awwal. Apa makna al-awwal? Alladzi laisa qablahu syai'. Ya, sesuatu yang tidak ada. Ya, sesuatu pun sebelumnya. Zat yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Ya, ini makna al-awwal. Ya, di antara nama dari nama-nama Allah al-awwal. Ya, adapun apa yang disifatkan oleh orang-orang Asy'ariyah, yakni apa yang mereka katakan sebagai sifat kidam, ya, taib, maka kita tidak mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Karena makna dari kidam ini pertama tetapi, ya, ada sesuatu yang mendahului. Ya, adapun al-awwal sesuatu yang tidak berpermulaan dan tidak ada sesuatu pun yang mendahuluinya. Wal akhir laisa ba'dahu syai', dan dia adalah al akhir laisa ba'dahu syai', yang tidak ada sesuatu pun ya setelahnya, menunjukkan pada nama Allah al awwal yakni akan sifat azali Allah subhanahu wa ta'ala, yakni sifat ya, awal yang tanpa ada suatu pun, yakni yang mendahuluinya serta tanpa adanya permulaan. Kemudian al-akhir, ya, menunjukkan bahwa tidak ada suatu pun yang selain Allah yang lebih akhir daripada Allah. Demikian pula ini menunjukkan sifat abadiyah Allah Subhanahu wa taala. Sifat kemahakekalan Allah Subhanahu wa taala. Dari dua nama ini, ya, al-awwal dan al-akhir, dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka, menunjukkan akan ihatah Allah Subhanahu wa taala ala khalqihi ihatah zamaniyah. Yani bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya. Ya, tidak ada suatu pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala secara zamaniyah, secara waktu. Di mana tidak ada satu pun waktu yang kosong yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dialah al-awwal dan dialah al-akhir. Kemudian pada kelanjutannya, wadh-dhahirul ladzi laisa fawqahu syai'. Dialah adh-dhahir. Yang mana dari adh-dhahir alladzi laisa fawqahu syai'. Di mana tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi darinya. Yang di atasnya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi. Ya, di mana seluruh makhluk ya di bawah Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah. Tidak sebagaimana ya yang diajarkan oleh orang-orang sufi dan orang-orang yang menyimpang yang lainnya yang menyatakan bahwa Allah di mana-mana. Jadi Allah al-zahir alladhi laisa fawqahu syai'. Kemudian wal batin, dan dia adalah al batin alladhi laisa dunahu syai'. Mana laisa dunahu syai'? Artinya zat yang tidak ada suatu pun yang lebih dekat dibandingkan dia. Tidak ada suatu pun yang lebih dekat dibandingkan dia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada dari tinjauan ini, yakni ihatah Allah Subhanahu wa taala, ihatah makaniyah, tidak ada satu tempat pun yang kosong dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita mengimani empat nama Allah Subhanahu wa taala beserta dengan kandungan yang di dalamnya, akan membimbing kita untuk senantiasa yakni muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan tidak ada satu tempat pun yang kosong dari pengawasannya, sebagaimana tidak ada satu waktu pun yang luput dari pengawasannya. Dengan semua ini akan membimbing seorang hamba untuk senantiasa menjaga dirinya dan menjauh dari setiap perkara yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kama qala azza wa jalla an nafsihi, sebagaimana Allah azza wa jalla telah firmankan tentang dirinya di dalam surat Al-Hadid, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-awwal wal akhir dan adh-dhahir serta al-batin. Tentang tafsirnya apa yang telah disebutkan, dan ini ya yang telah datang tafsir demikian dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sulaiman nanti insyaallah sebentar lagi akan disebutkan hadisnya. Kemudian wa huwa bi kulli syai'in alim, ya, akhir dari ayat ini menjelaskan akan cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu, di mana tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, yang besar maupun yang kecil, yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tafadhal, muadzin. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى وفي الدعاء المأثور dan di dalam doa yang ma'thur قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أنت الأول falaysa qablaka syai. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai. Wa antal batinu falaysa dunaka syai. Iqdi 'anid dayn. Iqdi 'anid dayn. Wa aghnini minal faqr. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Di dalam doa yang maksur yang terlibatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu ya doa-doa yang maksur ini sebaik-baik doa. Ya. Dan kita berupaya untuk berdoa dengan apa yang datang dari Alkitab. Demikian juga di dalam As-Sunnah. Ya, meskipun tidak menafikan seorang yakni berdoa dengan doa-doa yang dia rangkai sendiri dengan sesuai dengan hajat atau kebutuhannya. Tetapi perlu diyakini dan diketahui bahwa sebaik-baik doa apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang paling lengkap karena mengandung kemaslahatan fid dunya wal akhirah. Adapun doa-doa kita cenderung ya lebih terfokus pada permasalahan apa? Dunia biasanya. Di dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya Allah, antal awwalu falaysa qablaka syai. Engkau adalah al-awwal, di mana tidak ada sebelum engkau sesuatu pun. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai. Dan engkau adalah al-akhir, di mana tidak ada setelah engkau sesuatu pun. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai. Dan engkau adalah al-zahir, ya, yang maha tinggi, di mana tidak ada sesuatu pun yang ada di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai. Dan engkau adalah al-batin, di mana tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat dibandingkan engkau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya sebagaimana disebutkan di sini, dan ini sebaik-baik di antara bentuk tawassul, yakni bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Iqdi 'anni ad-dayna. Ya Allah, ya, lunasilah ya dariku utangku. Wa aghnini minal faqr. Dan ya cukupilah aku dari kefakiran. Baik. Jadi ini di antara doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memohon kepadanya pertolongan untuk kita bisa menghadapi atau menyelesaikan utang-utang yang kita tanggung. Tayyib, insyaallah cukup untuk dari sebelah ini. Ada pertanyaan, mengapa kita dianjurkan untuk menggunakan jari jemari tayyib ketika berzikir dan tidak menggunakan ruas-ruas jari? Tayyib, dalilnya tentang perkara ini hadis Abdullah ibn Amr. Ya, diriwayatkan At-Tirmidzi di dalam jami'nya atau sunannya. Kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'qidu at-tasbih. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'qidu at-tasbih. Yani at-tasbih di sini maksudnya zikir. Ya'qid yani mengikat zikir. Ini dengan jari, bukan mengikat biji-biji tasbih ya. yakni ini yang diterangkan oleh Syekh Badr Al-Badr yang beliau tanya kepada guru beliau Syekh Saleh Al-Haidan, demikian juga yang beliau tanyakan kepada Syekh Ibn Baz tentang kaifiahnya. Tapi yakni ya'kid, tidak dikatakan ya'kid kecuali dengan melipat ya jari jemari tersebut kemudian membukanya ya satu persatu begitu ya, jadi melipat ya kemudian setelah itu membukanya, ini ya'kid begitu, jadi tidak ya ruas-ruasnya begitu ya, ini tidak ruas-ruasnya. Baik, ini terkait dengan mengapa kita ketika berzikir menggunakan jari jemari tidak menggunakan ruas-ruas jarinya. Dipahami insyaallah ya. Apa hukum menelpon dengan menggunakan video call? Artinya yang ditelpon terlihat. Iya, seperti apa namanya? Telekonferensi seperti itu. Ya. Jadi yang diajak bicara, seperti kalau di kartun itu ada tergambar di situ ya. Yang pernah lihat kartun. Baik. Kalau kaitannya dengan lawan jenis yang tidak ada mahramnya, ini yang muskil. Ya, sementara kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan, dan sebetulnya dalam permasalahan komunikasi, jika sudah tercukupi dengan suara, ya, tercukupi hajat kita dengan suara, tidak ada faktor tuntutan untuk kita melihat orangnya. Dan banyak perkara yang muncul ketika sebagian orang bermudah-mudahan dalam permasalahan seperti itu, sebagaimana yang terjadi pada kalangan Hizbiyun, ketika sebagian dari kalangan mereka mengatakan kita kalau taklim enggak lihat ustaznya enggak mantap, itu para ummahat juga enggak mantap katanya. Sehingga akhirnya dibuatlah, dipasang di tempat ummahatnya. Betul ada hijabnya, tetapi ummahat bisa melihat ustaznya. Sampai sebagian mereka terfitnah dengan ustaznya ketika dibandingkan dengan suaminya sebelahnya, kok mana seperti itu, ini ustaznya kok rapi, masih muda, ganteng lagi. Seperti itu. Sampai terucap dari lisannya katanya, saya jadi istrinya ketiga juga mau. Padahal ada sebelahnya ada suaminya. Sampai seperti itu. Baik, wal iyadzu billah. Jadi jika sudah tercukupi ya hajat kita dengan komunikasi dengan suara, ya tidak bermudah-mudahan pada perkara yang lebih dari itu. Wallahu ta'ala alam, wa subhanakum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.